بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan bab adabul masyi ila shalah, adab-adab berjalan menuju salat, menuju masjid untuk salat. Di halaman 96 Allah al-muallif hafizahullah berkata, وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، dan apabila iqamah salat telah dikumandangkan, فَقُلْ إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ، maka bangkitlah, berdirilah untuk salat ketika ucapan muazzin qad qama lis salat. Jadi para jamaah yang mereka menunggu salat, mereka bangkit untuk mengerjakan salat ketika muazzin sampai pada lafaz qad qama lis salat, qad qama lis salat. Ini adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, di mana Al-Imam Ahmad mengatakan idza qala al-muadzin qad qama bis-shalah. Yang berdiri itu apabila muadzin mengucapkan qad qama bis-shalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Karena bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memperkuat yang demikian itu. Wa in kunta inda fadhi iqamah fala ba'as bidzalik. Dan jika engkau berdiri semenjak permulaan iqamah, tidak mengapa dengan yang demikian itu jika hadza idza kana al-ma'mum yara al-imam. Ini apabila makmum melihat imam. Artinya apabila makmum tersebut sudah melihat imam datang, tidak mengapa bagi mereka untuk berdiri meskipun baru awal permulaan iqamah, maksudnya belum sampai pada lafaz tadi apa fatukah mati sholat, tapi karena telah melihat imam maka tidak mengapa berdirinya itu indah bagi iqamah, di awal iqamah. Jadi baru awal iqamah, belum sampai satu kamar itu salat, tadi apa? Sudah melihat imam, maka tidak merapat. Fa'inkana la yarahu ala iqamah, tetapi jika dia makmum tadi tidak melihat imam ketika iqamat dikumandangkan, fal afdalu alla yaquma hatta yara. Maka yang utama makmum tidaklah berdiri sampai dia melihat imam. Terkait hal ini, masalah melihat imam tadi, terdapat hadis dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala yaqumu hatta tarawni." Jika iqamat salat dikumandangkan, jangan kalian bangkit sampai kalian melihatku. Hadis muttafaqun alaih. Jadi yang menunjukkan bahwa para makmum itu berdiri ketika melihat al-imam. Jika ketika disimpulkan dari apa yang disebutkan oleh mu'alif hafizahullah di sini, apabila kondisinya memungkinkan melihat imam, ketepatian masjid itu kecil, gitu kan, mungkin melihat imam, maka berdiri itu ketika melihat imam, baik itu di awal iqamah ataupun di tengah-tengah iqamah. Jadi ketika melihat imam, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, apabila sholat iqamah sholat dikumandangkan, jangan kalian berdiri sampai melihatku. Tapi ada ruang masjid yang besar, kan? Pada suatu kondisi untuk sholat belakang dia kan, jadi katakan tidak bisa melihat imam. Jadi apa? Ya lebih besar lagi. Tidak bisa melihat imam. Maka apa tadi? Berdiri yang mereka pada level katakan mati sekarang, katakan mati sekarang. Nah, ini mengenai kapan berdirinya para makmum. Tetapi semua tadi disebutkan terkait al-afdaliyah, ya, terkait afdaliyah, keutamaan, yang lebih utama. Jika pun tidak demikian, ya tidak berdosa. Hanya saja yang afdal, apa yang tadi disebutkan oleh mu'allif hafizahullah. Nah, itu terkait berdirinya makmum. Berikutnya terkait shaf. Ayuhal muslimu ihfiz an takuna fi shafil awal. Wahai hamba muslim, orang yang muslim, bersemangatlah untuk kamu berada di shaf pertama. Karena shaf terdepan atau shaf-shaf yang depan memiliki keutamaan yang lebih daripada shaf yang di belakang. Sahabat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i wa as-saffil awwal." Andaikan manusia tahu keutamaan di dalam azan dan di dalam shaf pertama, "Tsumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu." Kemudian mereka tidak bisa mendapatkan kecuali mereka harus berunding. Misalnya mereka mau berunding. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan azan, menunjukkan shaf pertama keutamaannya besar. Sehingga andaikan kaum muslimin itu tahu betapa besar fadilahnya sehingga masing-masing orang itu berebut untuk mendapatkannya, tetapi perkaranya tentu terbatas. Yang namanya azan ya hanya satu orang, saf pertama ya hanya untuk beberapa orang, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan kecuali harus mereka berunding, dan mereka mau untuk berunding. Ini makna hadis ini menunjukkan bahwa padanya terdapat keutamaan yang besar di dalam azan, di dalam saf pertama. Sehingga terjadi khilaf ulama itu mana yang lebih utama antara imam dengan muadzin. Karena sangat besarnya fadilah muadzin ini. Ada adzan. Kata beliau apa? Khilaf yang lebih utama itu siapa? Yang berpendapat muadzin lebih utama. Di antaranya hadis ini yang menunjukkan. Ada yang berpendapat imam lebih utama. Al-Muhim ini menunjukkan fadilah yang besar di dalam azan yang menjadi seorang muadzin, dan fadilah yang besar berada pada saf yang pertama. Ini secara khusus saf pertama. Kemudian berikutnya disebutkan hadis yang menunjukkan semakin maju saf makin utama. Artinya hadis yang tadi kita baca terkait saf pertama. Hadis yang berikutnya terkait apa? Bahwa semakin depan saf itu lebih utama dari yang di belakangnya. Qala sallallahu alaihi wasallam khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf-safnya para lelaki yang terdepannya. Maka semakin dia lebih depan itu lebih utama. Meskipun tidak di saf pertama. Nah ini barakallahu fikum fadilah pada saf-saf yang depan dan secara khusus saf yang pertama. Yang tentu kita bisa maklumi bersama tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersegera datang ke masjid di awal waktu. Sehingga dari sisi lain, hadis yang kita baca ini terdapat motivasi dan hantungan untuk bersegera menuju masjid di awal waktu. Wa hadis alal qurbi minal imam, bersemangatlah untuk mendekat dari imam. Artinya, selain kita berada di saf pertama, dihasung pula di sini untuk dekat dari imam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wal nuha. Hendaknya menyertaiku dari kalian orang-orang yang dewasa dan berakal. Yang dewasa dan berakal. Hadis ini barakallahu fikum dijadikan hujjah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan radhiyallahu anhu menunjukkan fadilah dekat daripada imam. Demikian juga Muhammad bin Tariq al-Faini rahimahullah berkata dengan hadis ini menunjukkan fadilah dekat dari imam. Sehingga orang-orang yang mereka sudah balik hendaknya bersegera untuk mereka mengambil posisi di belakang imam agar barakallahu fikum yang mengisi tempat tersebut mereka tadi ulul ahlam wal nuha. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau memiliki pendapat kalau sampai kedahuluan tempat tersebut oleh anak-anak Kata beliau, kita tidak berhak memindahnya. Karena mereka telah lebih dahulu datang di situ. Kalau kemudian istilahnya diusir, dipisahkan untuk pergi, ini akan menyebabkan kekecewaan dalam hatinya. Istilahnya, ya, kecewa, sehingga bisa jadi menjadikan mereka patah semangat untuk kembali bersemangat menghadiri masjid di awal waktu. Nah, jadinya mereka orang-orang yang dikatakan ulul ahlami wal nuha, yang balik, yang berakal, bersegera mengambil posisi dekat daripada al-imam. Hadza bilnisbati lirrajul, ini sof terkait lelaki. Wa amma bilnisbati lilmar'ah, adapun dari wanita, fasoful akhir min sufufin nisa afdalu laha, sof yang terakhir dari sof para wanita lebih utama bagi mereka. Jadi kalau wanita, justru sof yang terbaik mereka yang terakhirnya, yang paling belakangnya. Dikauli sallallahu alaihi wasallam wa khairu shufufin nisa'i akhiruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf-shafnya para wanita yang terakhirnya. Kenapa itu paling baik? Li'anna dzalika ab'adu laha 'an ru'yati ar-rijal. Karena bahwasanya hal itu lebih jauh baginya untuk bisa terlihat para lelaki. Nah, ini menunjukkan penjagaan Islam terhadap para wanita. Saya dikatakan yang terakhirnya yang paling pertama, karena apa? Yang dengan itu, hal itu berarti lebih jauh kemungkinannya dari terlihatnya oleh para lelaki. Terkait hal ini, ulama sebutkan, bagi masjid yang posisi wanita terlihat oleh lelaki, adapun masjid yang terpisah tempat wanita tertutup tidak terlihat oleh ar-rijal, oleh para lelaki, maka hukum shofnya sama seperti lelaki, yaitu yang terdepannya yang paling afdal. Ya, jadi untuk masjid yang menyediakan tempat khusus di mana para wanita di situ tidak terlihat oleh lelaki, maka kembali hukumnya sebagaimana para lelaki, yaitu sof terbaik mereka yang paling depannya pula. Wa yata'akkadu fi haqqi al-imam wal musallin al-ihtimam bi tasliyati shufuf, dan ditekankan bagi imam dan bagi orang-orang yang sholat untuk memperhatikan masalah meluruskan shaf. Meluruskan apa? Shaf. Qala sallallahu alaihi wasallam, sawu shufufakum fa inna tasliyatash shufuf min tamamis shalah. Luruskanlah shaf-shaf kalian. Sesungguhnya lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Dengan perintah ya, Nabi perintahkan, sawu shufufakum. Dengan fi'il amr, perintah, luruskan shaf-shaf kalian. Hadis muttafaqun alaih. Wa fil hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, dia bersabda, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh benar-benar kalian luruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak, sungguh benar-benar Allah akan selisihkan antara wajah-wajah kalian. Dalam lafaz lain, aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum, atau sungguh benar-benar Allah akan selisihkan hati-hati kalian. Ini menunjukkan tidak lurusnya shaf menjadi sebab terjadinya atau timbulnya perselisihan. Ya, berselisihnya shaf berpengaruh pula dalam perselisihan kalbu. Maka dikatakan oleh Nabi, benar-benarlah kalian di dalam meluruskan apa? Shaf. Kalau tidak, Allah akan selisihkan pula hati dan wajah kalian. Maka ini menunjukkan barakallahu fikum, perkara zahir berpengaruh pula dengan hati. Ketika zahirnya mereka lurus di dalam shaf, maka insyaallah biiznillah masuk pula ke dalam hati-hati mereka bahwa mereka bersatu. Hati-hati mereka saling bersatu. Sementara ketika zahirnya shaf mereka itu saling berselisih, ada yang lebih maju, lebih mundur, maka akan masuk pula ke dalam hati bahwa hati-hati mereka saling berselisih. Ini demikian. Jadi perkara lahiriah berpengaruh pula dengan apa yang dibatin di dalam hati. Jadi intinya saling berkonsekuensi. Seorang yang hatinya bagus akan lahir pula zahir yang bagus. Seorang yang zahirnya bagus akan berpengaruh kepada hati agar menjadi lebih bagus. Begitu. Tasbiyatus shufuf hiya ta'diluha. Katakan tasbiyatus shufuf maknanya ya ta'diluha, meluruskannya. Bi muhazatil manakibi wal aqbi, dengan mensejajarkan pundak-pundak dan mata kaki-mata kaki. Ya, dengan meluruskannya, luruskan. Maka dikatakan mata kaki itu karena bagian tengahnya itu mata kaki tadi. Jadi panjang telapak kaki manusia itu berbeda-beda. Untuk meluruskan shaf itu bukan jari jemari bagian apa depan yang diluruskan, bukan pula tumitnya, tetapi apa mata kakinya. Nah itu bagian tengahnya. Bagian apa? Tengahnya. Wa yata'akkadu fi haqqil musallin saddul faraj wat tarassu fi shufuf. Ingatkan kembali dan ditekankan pula. Tekankan. Bagi orang-orang yang salat untuk menutup celah-celah dan merapatkan shaf-shaf. Jadi selain lurus, perkara berikutnya yang juga ditekankan adalah menutup celah dan merapatkan shaf. Jadi jangan hanya sekedar lurus saja. Selain lurus, ada syariat saddul furaj wa at-tarab bain as-shufuf. Menutup celah dan merapatkan. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, aqimu shufufakum wa tarassu. Uruskan shaf-shaf kalian dan rapatkan. Rawahu Bukhari. Jadi yang memerintahkan kalau merapatkan shaf itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Wahabi. Dan jangan sampai kalau merapatkan shaf berarti ciri Wahabi. Kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahabi. Nah, barakallahu fiik. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Siapapun person yang mengaku muslim hendaknya mengikuti perintah Nabi ini untuk merapatkan shaf. Jangan justru berbangga, kami tidak perlu merapatkan shaf. Tidak sebagaimana kalian, wahabi. Kami tidak perlu merapatkan shaf. Subhanallah bersangka dengan penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maknanya, makna hadis tersebut, lafiqu as-sufufa. Tempelkanlah sof-sof hatta la yakuna bainakum furaj, sehingga tidak ada di antara kalian itu celah-celah. Wal murasah, dan yang namanya merapatkan tadi adalah iltisaqu ba'dil ma'mumin di ba'din. Sebagian makmum bertempelan dengan sebagian yang lain. Lihatlah tidak ma'bainahum, agar bersambung di antara mereka. Wa yansaddal khalal, dan tertutuplah celah-celah. Fala tabqa furujatun lisyaitan, sehingga tidak lagi tersisa adanya celah-celah bagi syaitan. Kita ini barakallahu fikum hamba yang tidak bisa mengetahui perkara ghaib kecuali dengan wahyu dari Allah. Jadi dikhabarkan melalui Rasulullah. Kita enggak bisa melihat syaitan. Jadi saya lihat. Tapi Nabi telah kabarkan, rapatkanlah sholat, jangan pisahkan celah untuk syaitan. Ini yang menghabarkan Nabi. Sehingga dengan kita merapatkan sholat, tidak ada celah bagi syaitan untuk berada di situ mengganggu orang-orang yang sholat. Nah, kalau tidak percaya dengan apa yang disampaikan Nabi itu, kepada siapa kita mau percaya? Ada syaitan di situ untuk mengganggu orang-orang yang sholat, bukan untuk ikut sholat. Ya, bukan untuk ikut sholat. Jadi jangan terus berbangga, saya malah senang. Sof kami itu tidak rapat, sehingga syaitan ikut sholat. Subhanallah, bermain-main dengan syariat. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi tasliyati shufuf at-tarafil ma'mumin fiha ihtimaman baligha. Peringatan untuk kita semuanya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan perkara meluruskan saf, merapatkan para makmum ya dalam saf-saf tersebut dengan ihtimaman baligan, perhatian yang sangat. Jadi disebutkan Rasulullah itu sebelum memulai sholat betul-betul apa? Merapatkan saf tadi, meluruskan saf tadi. Ibarat meluruskan ya para pasukan yang ingin berperang. Mimma yadullu ala ahammiyati dzalika wa fa'idatihi, yang mana itu menunjukkan pentingnya perkara tersebut dan besarnya faedahnya. Jadi perhatian lagi betul dalam masalah ini sangat. Walaysa ma'na rafi shufuf ma yaf'aluhu ba'dul juhhal al-yawm. Ada tambih dari mu'allif rahimahullah. Bukanlah makna dari merapatkan shaf apa yang dikerjakan oleh sebagian orang-orang yang tidak memiliki ilmu di hari ini, min fahdi rijlaihi, dari membuka kedua kakinya. Istilah kita apa? Mengangkang gitu ya. Hatta yudhayyiqa man bi jaribihi, sehingga menyempitkan orang yang di sampingnya. Jadi bukan maknanya dengan melebarkan kaki. Ya li anna hadzal amal yujidu furajan fi shufuf, karena perbuatan ini justru menimbulkan adanya celah di dalam shaf-shaf tersebut. Ya, karena dengan begitu pundak dengan pundak tidak saling berdekatan, tidak saling berjabalan. Wa yudhil musallin, dan bisa mengganggu orang yang sholat. Wa la asla lahu fi syara', dan tidak ada asalnya di dalam syariat perbuatan seperti ini. Nah, jadi maksudnya itu bukan dengan membukanya. Tetapi intinya apa? Seorang itu berdiri biasa, kemudian masing-masingnya menempelkan. Sehingga barakallahu fikum, kita membuka kaki ukurannya seukuran tubuh kita, Kalau yang memang memiliki badan yang agak besar, ya nanti kakinya agak besar. Karena kalau tidak nanti akan bertabrakan dengan saudaranya. Kalau yang tubuhnya itu ininya kecil, ya berarti agak kecil. Kalau mungkin sesuai lebar tubuhnya. Sesuai lebar tubuhnya. Sehingga kaki ketemu kaki, nanti apa ini? Lengannya ketemu dengan lengan saudaranya. Sehingga tidak terdapat celah, di satu sisi tidak pula sampai membuat manusia berhimpit-himpitan. Sehingga pertengahan. Pertengahan, tidak kemudian sebagaimana disebutkan syekh terlalu lebar, tidak pula terlalu sempit yang akan menyebabkan ya tadi saling berselisih pundak dengan pundak karena tidak terjadi ruang yang pas. Fayandaki lil muslimina al-ihtimamu bidzalik, sehingga sepantasnya kaum muslimin memperhatikan hal ini, ya, meluruskan dan merapatkan saf, wal hirsu alaihi, bersemangat atasnya, iqtida'an bi nabiyyihim wa itmaman bi salatihim, dalam rangka mengikuti nabi mereka dan menyempurnakan salat mereka. Waffaqallahu al-jami' liman yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya terhadap apa yang Dia cintai dan Dia ridai. Selesai dari adab masyi ila shalah. Masuk bab baru, bab fi arkanis shalah wa wajibatiha wa sunaniha. Bab mengenai rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Ayuhal muslim, inna salata ibadatun azimah. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang agung. تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة. Di dalam salat, ya, mengandung ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang disyariatkan. Tatakawwan minha sifatuha al-kamilah. Yang terbentuklah, tersusunlah dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tersebut, ya, tata cara salat yang sempurna. Fahiyya kama yu'arrifu al-ulama, maka salat itu sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, yaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakdir, muftatamatun bitasrif. Salat itu didefinisikan oleh ulama yaitu ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali dengan takdir, diakhiri dengan salam. Itulah definisi salat secara syariat. Ya, ibadah kepada Allah dengan ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti yang namanya salat terbentuk dari apa? Dua. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu tadi. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام. Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan ini terbagi menjadi tiga macam. Digolongkan menjadi tiga macam. Arkan, wajibat, wasunan. Yaitu rukun salat, satu, dua, wajib salat, tiga, sunan salat. Yang namanya salat adalah wujudnya itu apa? Ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Di awal di takbir, di akhir di salam tadi. Nah, dari awal sampai akhir tadi, kalau kita bisa klasifikasikan dari ucapan dan gerakan tadi, ada tiga macam. Yang termasuk rukun-rukun sholat, satu. Kedua, wajib-wajib sholat. Yang ketiga, sunnah-sunnah sholat. Nah, jika ini digabung, jadilah sholat. Kita mulai dari yang pertama, fal arkanu, maka yang disebut dengan rukun-rukun, iza turika minha syai'un batalat shalah. Apabila ditinggalkan satu saja dari rukun-rukun tadi, batalat shalah, batallah sholat. Ya, namanya rukun, ditinggalkan satu saja darinya, batal sholat. Sawa'an kana tarkuhu 'amdan aw sahwa, sama saja apakah ditinggalkan dengan sengaja atau lupa. Jadi alasan meninggalkannya itu motifnya karena lupa atau karena sengaja, pokoknya batal. Jadi tidak ada keringanan, bahkan lupa, tidak, walaupun lupa. Walaupun lupa. Au batalatir raka'atu allati tarakahu minha, atau menjadi batal rakaat yang dia meninggalkan salah satu rukun padanya, atau menjadi batal rakaat yang dia meninggalkan salah satu rukun padanya. Nah, jadi bisa saja yang batal itu tidak seluruh sholat, tetapi apa? Rakaat yang dia tinggalkan rukun tersebut padanya. Yang batal cuma rakaatnya. Jadi kalau ada 4 rakaat, salah satunya itu maksudnya dia ada tinggalkan rukun, hakikatnya itu baru 3 nih. Hakikatnya baru apa? 3 dikerjakan. Rakaat yang satu yang ada rukun ditinggalkan itu batal. Rakaatnya yang batal. Bukan seluruh sholatnya, tapi apa? Rakaatnya. Wa qalat annati tariha maqamaha. Sehingga rakaat yang berikutnya menduduki atau menggantikan rakaat yang batal itu. Sehingga apa? Rakaat yang berikutnya menggantikan rakaat yang batal tadi itu. Kama sayati atau kama yati bayanuhu, sebagaimana akan datang penjelasannya. Rinciannya ada apa? Jadi intinya misalkan rakaat pertama lancar, tidak ada masalah. Rakaat kedua lancar, tidak ada masalah. Rakaat ketiga, di rakaat ketiga ini dia terlupa sujudnya cuma 1 kali. Terusnya berapa sujud? 2. Karena lupa dia cuma 1 kali. Langsunglah dia bangkit naik. Bangkit naik, akhirnya menuju rakaat keempat, ya kan? Akhirnya menuju rakaat keempat. Bisa dia berdiri tadi, bisa dia membaca Al-Fatihah untuk rakaat keempatnya, dia baru sadar, baru ingat bahwa tadi sujudnya baru 1 kali. Maka apa? Batallah rakaat yang tadi itu. Rakaat ketiga dia batal. Nah, rakaat yang sedang dia mau kerjakan ini menjadi gantinya. Sehingga hakikatnya sekarang dia sedang mau rakaat ketiga. Nih, Al-Fatihah yang sedang dia baca itu, ini rakaat ketiga dia. Rakaat ketiga yang tadi itu batal. Tidak teranggap. Seolah-olah tidak ada. Sehingga dia tinggal lanjutkan sholat. Itu rakaat ketiga dia. Nanti bangkit lagi untuk rakaat keempat. Ya, secara zahirnya kayak 5 rakaat. Tetapi hakikatnya 4. Kenapa? Karena tadi yang satu itu tidak teranggap. Itu demikian. Kenapa? Karena tadi dia meninggalkan 1 rukun berupa sujud. Wal wajibat, sementara wajib-wajib sholat, jika turika minha syai'un 'amdan batalat shalah. Kalau wajib-wajib sholat, jika ditinggalkan salah satu darinya karena sengaja, ini dari bawah, karena sengaja batalat shalah, sholatnya batal. Kalau ditinggalnya apa tadi? Sengaja. 'Amdan, sengaja. Wa in kana tarkuhu sahwan lam tabtul. Tapi jika meninggalkannya karena lupa, salatnya tidak batal. Ini yang membedakan dengan rukun. Ya. Kalau wajib salat ditinggalkan karena sengaja, batal. Tapi jika ditinggalkan karena sahwan, karena lupa, lam tabtul. Salatnya tidak batal. Rakaatnya tidak batal. Kalau ditinggalkannya karena lupa, wa yajburu sujudus sahwi, dan cukup disempurnakan dengan sujud sahwi. Cukup disempurnakan dengan sujud sahwi. Ini wajib sholat. Penting-penting, tapi di bawahnya rukun. Kenapa dikatakan di bawahnya rukun? Karena kalau meninggalkannya karena lupa, sholatnya tidak batal. Bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Wasunan. Karena dalam sunnah-sunnah sholat, la tabtulu shalah bi tarki syai'in minha la 'amdan wa la sahwa. Kalau sunnah-sunnah sholat, sholat tidak menjadi batal. Tidak menjadi batal dengan meninggalkan salah satu dari sunnah sholat tersebut, baik sengaja ataupun lupa. Baik sengaja ataupun lupa, meninggalkannya tidak berpengaruh dengan keabsahan sholat. Lakin tanqusu hayatu sholati dari tetapi kalau meninggalkan sunnah menjadikan apa? Mengurangi ya tata cara sholatnya, akan mengurangi tata cara sholatnya dalam artian kurang sempurna. Ya, jadi kalau sudah sholat ditinggalkan salah satu darinya tidak batal. Baik sengaja ataupun lupa tidak batal. Tetapi mengurangi keutamaan sholatnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan kamilah bi jami'i arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya sempurna dengan seluruh rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, demikian insyaallah rinciannya rukun-rukun apa saja. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala belajar. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di Ibnillah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.